Ayo pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak percaya dan rasa tak percaya. Cowok sesampai dia gak bakal datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Pandangan pertama awal aku berjumpa.